Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Kita akan lanjutkan kembali Pak bahasan kita. Ya, jadi tadi kita katakan bahwa orang-orang yang disebut sifat-sifatnya sebelum ini yang sesat dan menyesatkan itu dilipat gandakan siksa atas mereka. Bukan karena Tuhan kejam, itu buah dari amal mereka. Baru dia katakan makanu yastati'una sam'a wa makanu yubsirun. Mereka tidak mau sehingga tidak bisa mendengar. Mereka tidak mau melihat sehingga tidak bisa melihat. Maksudnya apa? Mereka tidak mau buka hatinya. Mereka tidak mau belajar. Mereka tidak mau mendengar sehingga baru dikatakan ulaika alladzina khasiru anfusahum. Orang-orang itulah yang rugi dirinya, rugi. Modalnya hilang. Modal kita itu antara lain mata kita, telinga kita, hati kita. Ini tidak digunakan, rugi dia. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilanglah dari pandangan mereka apa-apa yang mereka pernah duga. Misalnya mereka menduga bahwa berhala itu bisa membantu mereka. Mereka menduga bahwa uang itu bisa membebaskan mereka. Hilang semuanya, tidak ada artinya. Bahkan la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun, tidak diragukan lagi bahwa mereka itu di akhirat nanti adalah orang-orang yang paling merugi. Jadi ada orang rugi, ada yang paling merugi. Orang yang paling merugi itu antara lain dikatakan oleh Al-Qur'an alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sudah buruk amalnya di dunia tapi dia kira baik. Ada orang buruk, dia sadar bahwa ini buruk. Ini orang yang paling merugi, yang buruk tapi dia kira baik. Jadi dia punya harapan di sana, ternyata sia-sia. Baru dia katakan innal ladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mantap hatinya, tenang hatinya menerima ketentuan-ketentuan Allah, mereka itulah penghuni sorga dan mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan antara yang pertama dan kedua, yang beriman dan beramal saleh dan yang tidak, itu seperti satu pihak buta dan tuli dan yang satu melek dan mendengar. Kalau cuma buta tapi tidak tuli, mungkin dia masih bisa mendengar, ya kan? Ini buta tuli. Nah, kalau yang satu bagaimana? Dia melek dan mendengar. Jadi mantap enggak ini? Dia udah lihat, dia dengar lagi. Seandainya dia buta tapi bisa mendengar, bermanfaat. Nah, orang yang beriman itu melek, terbuka mata kepalanya dan mata hatinya, terbuka telinganya sehingga bisa mendengar tuntunan. Apa sama keduanya? Tanya Allah. Hal yastawiyani masalah afala tazakkarun. Apakah kalian tidak mau berpikir tentang contoh-contoh keterangan-keterangan yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang melek dan mendengar semua ya Bu ya. Amin. Kita akan berikan kesempatan pada pemirsa untuk bertanya Pak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Quraish Shihab. Saya Pak Sudarso sebagai profesi supir bajaj mau menanyakan bagaimana menyadarkan orang yang silo akan kenikmatan duniawi. Terima kasih. Baik, bagaimana kita menyadarkan ini? Mari kita melihat dunia ini bagaimana. Dunia ini tidak kekal. Alangkah banyaknya orang yang kaya yang jatuh miskin. Iya. Alangkah banyaknya orang yang berkuasa yang turun dari kekuasaannya. Karena tidak ada yang kekal di sini. Jadi kalau orang silau dengan kehidupan dunia, dia akan terperdaya oleh dunia. Nah, karena itu lihatlah bahwa kaki itu silih berganti ke depan. Ya, segala sesuatu ada pasangannya. Listrik pun ada pasangannya. Hidup dunia juga ada pasangannya. Pasangan hidup dunia itu akhirat. Jadi kalau dia silau di dunia, dia lagi tidak melihat lagi ke apa yang akan datang. Jadi orang yang semacam itu harus disadarkan dengan melihat kenyataan-kenyataan hidup di dunia ini. Alangkah banyaknya orang-orang yang silau sehingga lupa diri dan lupa akan kenyataan hidup yang ada di sini. Saya kira itu salah satu yang di ini. Itu sebabnya dalam Al-Quran, nanti dalam salah satu episode kita akan terangkan, Al-Quran seringkali mengkisahkan pengalaman masyarakat lalu, orang-orang dulu dan sebagainya, untuk menyadarkan bahwa kehidupan dunia ini sementara, cepat berlalu. Kalau bukan dia yang meninggalkan Anda, Anda yang tinggalkan dia. Iya kan? Saya kira. Baik, nanti saya akan lanjutkan kembali Pak, dan saya akan berikan kesempatan untuk ibu-ibu untuk bertanya, tapi sabar dulu ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Tadi sesuai janji saya akan berikan kesempatan untuk bertanya. Siapa? Mas Adit dulu atau istrinya? Mas Adit dulu. Silakan Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah kami dapat pencerahan pagi ini yang luar biasa sekali. Kami sebagai pasangan muda yang kadang-kadang mohon maaf silau dan tidak tahu gimana berusaha di dunia. Ibaratnya tadi ayat ke-15 tentang wad dunia. Ada orang yang tidak punya iman, tidak beriman, tapi tahu hukum sebab akibat. Akhirnya sukses Pak. Kita lihat di dunia ini juga ada kelompok-kelompok tertentu yang menguasai finansial di dunia. Tapi ada juga orang yang beriman tapi tidak tahu hukum sebab akibat. Akhirnya nyun sewu Pak, dungo terus, berdoa terus, tapi gak sampai-sampai rezekinya. Mungkin yang kami tanyakan, jangan sampai kami juga sebagai pasangan muda yang sedang berusaha dan berupaya saat ini jangan sampai silau dengan dunia juga, tapi juga tahu keimanan dan tahu hukum sebab akibat itu. Demikian dari kami Pak, terima kasih. Iya, saya kira benar. Ada dulu satu hal yang kita perlu garis bawahi. Yang pertama, semua kegiatan itu bisa berdampak. Kegiatan baik berdampak baik, kegiatan buruk berdampak buruk. Nah, kita bisa agama mengajarkan kita ibadah murni, mengajarkan kita juga kegiatan yang dimaksud karena Allah. Ibadah murni itu ganjarannya bukan di dunia. Kalau ada cuma panjar. Anda sholat 1000 rakaat sehari dapat ganjaran di akhirat. Jangan sholat lantas tunggu wah saya mau kaya raya. Tidak. Karena itu prinsipnya ganjarannya di akhirat. Melanggar, ada satu orang, jangan jauh-jauh, sahabat-sahabat Nabi Muhammad berperang, perang Uhud, kalah. Padahal Nabi beriman, karena dia tidak mengikuti sebab dan akibat yang ditetapkan, hukum sebab dan akibat. Melanggar perintah pimpinan. Ada satu orang sangat bertakwa, salatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, makan makanan kotor, sakit perut gak? Kenapa? Karena dia tidak melanggar. Sebaliknya, ada satu orang durhaka macam-macam, tapi bekerja keras mengikuti sebab dan akibat. Kaya raya gak? Bisa dia kaya raya. Dia dapat dampak amal baiknya di dunia. Di akhirat bagaimana? Nah, dia akan tersiksa. Jadi ini yang harus kita ini. Jadi jangan beranggapan bahwa otomatis kalau Anda sholat, baca Quran, baca surat Tabarak, banyak-banyak ini segala, itu lantas rezekinya melimpah. Kita bekerja sambil berdoa. Ya kan? Jangan cuma doa. Saya kira itu. Silakan penanya berikutnya. Terima kasih. Nama saya Ibu Lisa Adil. Saya dari Jemaah Subuh Masjid Raya Bintaro Jaya, Sektor 9. Yang saya mau tanyakan, Pak, dalam Al-Quran disebutkan bahwa bisa saja amal menjadi sia-sia di akhirat. Perbuatan apa saja yang bisa membuat segala perbuatan baik di dunia menjadi sia-sia? Mohon penjelasan. Terima kasih. Bagus. Yang pertama, secara umum tidak ikhlas. Ya toh? Al-Quran juga ada menyebut begini, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan membatalkan sedekah kamu dengan menyebut-nyebut sambil menyakiti hati orang yang engkau beri. Itu salah satu. Jadi banyak, tapi intinya tidak ikhlas. Orang yang tidak ikhlas itu, yang tidak percaya pada Allah, jangan menuntut ganjarannya pada Allah. Saya beri contoh, seandainya ada seorang yang bekerja pada saya, dia kerja sama saya, bisakah dia datang pada ibu minta upahnya? Bisa gak? Gak adil kan? Nah, kalau ada satu orang melakukan kegiatan bukan karena Allah, wajarkah dia minta upahnya pada Allah? Itu logikanya sangat lurus. Jadi intinya, yang tidak ikhlas, tidak percaya pada Allah, itu sebabnya Al-Quran berkata, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami menuju kepada amal-amal baik mereka yang tidak percaya padaku, kami jadikan itu seperti debu yang berterbangan. Tidak ada artinya. Jadi itu. Ada artinya ya. Baik, silakan penanya berikutnya. Terima kasih. Nama saya Fitra dari Bintaro. Saya mau tanya, orang yang menghalangi orang dari jalan Allah disebut oleh Al-Quran tidak percaya kepada hari akhirat. Mengapa Al-Quran menyebut demikian dan tidak menyebut mereka dengan tidak percaya kepada Allah saja? Mohon penjelasan. Terima kasih. Bagus, Bu, bagus. Jadi begini, Bu. Kalau saya percaya, saya tahu, katakanlah saya kenal ibu, dan saya kenal ibu bisa memberi saya sesuatu yang bermanfaat besok, saya mungkin akan baik pada ibu. Tapi kalau saya kenal ibu tetapi ibu sudah akan pergi besok, apa saya masih bisa mengharap dapat dari ibu? Tidak. Orang-orang mau pergi besok, ya kan? Saya percaya Allah. Kalau saya tidak percaya ada hari kemudian, saya tunggu sekarang dan di sini. Tapi kalau saya percaya ada hari esok, kalau sekarang dan di sini saya belum dapat, saya akan dapat besok. Itu sebabnya ada ayat yang turun, ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim. Tahukah engkau orang yang mendustakan hari kiamat? Ad-din di situ salah satu maknanya hari kiamat. Mereka itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Kenapa dia hardik anak yatim? Karena dia berkata ini tidak bakal membalas nih. Ini tidak akan punya kemampuan untuk ini. Tapi coba kita, dia percaya bahwa ini anak nanti bakal jadi hebat nih. Ini anak bisa memberi saya bantuan. Dia bakal hardik atau tidak? Tidak. Jadi kepercayaan akan adanya hari kemudian itu mempunyai pengaruh yang sangat besar pada kegiatan seseorang. Ya. Jadi semua agama selama itu agama percaya bahwa ada hari esok. Kalau orang tidak percaya hari esok, kita dalam agama menanam pohon. Ada orang tua tanam pohon. Kamu udah mau mati, ini pohon berbuah 10 tahun lagi. Dia bilang, enggak, saya harap ada yang makan nanti, saya terima ganjarannya di sana. Jadi dia tekankan perlunya percaya pada Allah dan hari kemudian. Saya kira jelas ya. Baik, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa ada bukti-bukti tentang kebenaran Nabi, yaitu kepribadian, Al-Quran, nama dan sifatnya itu terdapat dalam kitab terdahulu. Pertanyaannya itu Pak, apa penjelasan dalam kitab terdahulu tentang Nabi Muhammad? Tapi mohon maaf Pak, itu harus ditahan dulu pertanyaan jawaban Bapak ya. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Bukan cuma minta, Tuhan senang kalau Anda mendesak. Minta, merontak, saya mau begini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Bapak silakan jawab pertanyaan saya. Jadi apa penjelasan kitab terdahulu tentang Nabi Muhammad? Iya, baik. Kita kan tadi berkata bahwa apa mankana ala bayyinatin min rabbihi yatluhu syahidun minhu dan seterusnya, bahwa Nabi Muhammad itu ada tiga bukti yang bisa mendukung orang untuk percaya beliau. Yang pertama kepribadiannya, yang kedua Al-Quran yang disampaikannya, dan yang ketiga adalah apa yang termaktub dalam kitab-kitab yang lama. Yang pertama kepribadian beliau, orangnya jujur, tegas, baik kepada setiap orang, digelar dengan orang yang terpercaya. Yang kedua Al-Quran, beliau menyampaikan Al-Quran, menyampaikan berita-berita gaib, menyampaikan isyarat-isyarat ilmiah, padahal beliau tidak pandai membaca dan menulis. Yang ketiga, berita tentang kedatangan beliau sebagai nabi itu tersebut dalam kitab-kitab suci yang lalu. Silakan, saya akan berikan kesempatan Mbak Zaitun untuk bertanya. Terima kasih, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, menarik kalau kita berbicara mengenai ini semua ya Pak ya, bahwa segala sesuatu itu memang kita harus berkiblat kepada Al-Quran, ditekankan di sana apapun yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita, harus pedoman kita adalah Al-Quran. Tetapi ada satu keyakinan bagi kita juga sebagai seorang muslimah, memang kita yakin bahwa Allah itu sudah memberikan jalan yang benar bagi kita, sehingga kemudian ada satu malu bagi hati kita pada saat kita berdoa, banyak sekali permintaan kita mengenai dunia kita, tetapi akhirnya itu kita buang dengan ada perkataan bahwa saya yakin sebelum saya meminta, Allah tahu hati saya. Tetapi pada saat saya mengakhiri doa, pada saat kita melakukan sholat atau kewajiban kita, selalu ada penekanan bahwa ya Allah, apa yang saya jalankan lillahi ta'ala dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya kembalikan kepada Allah. Tetapi ya Allah, apa yang saya jalankan mudah-mudahan berkah bagi kami semua. Nah, boleh gak kita tidak meminta, tetapi kemudian ada kembali di ujungnya, mudah-mudahan saya keberkahan saya dapatkan gitu loh. Itu gimana nih Pak? Sebenarnya itu sudah minta. Iya, makanya iya, kan? Malu kan jadinya. Jadi sekarang begini, ada satu hal yang kita perlu luruskan. Tuhan itu senang kalau Anda minta. Bukan cuma minta, Tuhan senang kalau Anda mendesak. Jangan pernah berkata jika engkau berkenan. Minta, merontak, saya mau begini. Seakan-akan memaksa, karena walaupun Anda maksa, Anda tidak bisa memaksa. Ya kan? Jadi kita minta. Tuhan salah satu sifatnya karim. Karim itu salah satu aspek dari kata karim itu, dia kecewa kalau Anda tidak minta padanya. Terkadang Tuhan menjatuhkan suatu cobaan kepada orang karena dia harap orang itu berdoa. Jadi jangan pernah malu berkata berdoa. Nah, doa bisa macam-macam bentuknya. Bisa Anda ucapkan, saya mau ini. Bisa Anda tidak ucapkan, tapi keadaan Anda menunjukkan bahwa Anda minta. Saya beri contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang di jalan, lumpuh, duduk begitu di jalan, tidak ngomong. Anda kasih. Apa dia minta? Dia tidak ucap sesuatu, tetapi keadaannya menunjukkan bahwa dia butuh, dia minta, Anda kasih. Begitu kita dengan Tuhan. Nanti ada hadis menyatakan, man syaghalahu zikri an du'ai, a'taituhu afdala ma'u'ti. siapa yang disibukkan oleh mengingat kepada aku sehingga dia tidak bermohon lagi, saya beri dia sesuatu yang lebih hebat, lebih baik daripada orang-orang yang minta. Ya kan, saya kira begitu. Jadi itu permintaan itu. Nah, harus minta sebanyak-banyaknya kalau bisa. Minta sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Iya. Karena belum tentu yang banyak itu baik. Baik. Nah, saya kira. Kita sampai pada kesimpulan kita, kesimpulan, Pak, pagi hari ini. Kita baca Al-Baqarah untuk melihat beberapa kesimpulan di sini. Baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik. Yang pertama, kesimpulan kita. Tercela siapa yang menghimpun gemerlapan duniawi jika mengakibatkan kelengahan. Himpunlah sebanyak mungkin tapi jangan lengah. Tercela yang menghimpun tapi lengah. Setiap muslim hendaknya tidak membatasi kegiatannya hanya pada yang bertujuan duniawi, tetapi menggabungnya dengan tujuan ukhrawi. Menggabung, jangan akhirat aja terus, tidak ada dunia. Tidak, gabung dunia akhirat. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyukseskan sesuai kehendaknya usaha siapapun yang sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkannya. Allah menyukseskan siapa yang dikehendakinya sesuai dengan itu. Kendati dia tidak beriman, dia sukseskan. Ketiadaan imannya nanti akan berdampak buruk baginya di akhirat. Itu tadi yang saya terangkan. Yang ketiga, syarat yang ditetapkan Allah untuk memperoleh ganjarannya di akhirat adalah keimanan dan ketulusan beramal. Siapapun yang tidak memenuhinya, muslim atau non-muslim, maka amal-amal baiknya tidak berdampak baik kecuali di dunia. Di akhirat tulus. Yang ketiga, yang selanjutnya, jangan menduga bahwa kekufuran mengundang cepatnya siksa. Ada orang kufur, durhaka. Jangan duga bahwa pasti itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan agar tidak terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di aneka negeri dan tempat. Mereka diulur dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Oh, itu salah satu contohnya, koruptor itu, waduh, sudah ini diulur terus, dianggap akhirnya plek jatuh. Bisa jadi jatuhnya di akhirat nanti. Selanjutnya, beraneka ragam bukti yang mendukung kebenaran Nabi Muhammad bermula dari kepribadian beliau, lalu kehadiran Al-Quran yang beliau sampaikan, serta kesaksian kitab-kitab suci sebelumnya. Selanjutnya, orang-orang yang sesat dan menyesatkan orang lain di akhirat kelak akan menjadi orang yang paling merugi, paling sengsara dan tersiksa. Betapa tidak, padahal telah menyatu pada diri mereka segala faktor kerugian, apalagi mereka menduga bahwa apa yang mereka lakukan adalah baik dan dapat mengantar kepada kebahagiaan, tetapi ternyata sebaliknya. Itu orang yang paling, kalau dia tahu bahwa dia salah dan di hari kemudian dia mendapat siksa, itu tidak terlalu kecewa. Ini dia kira dia selalu beramal baik, dia selalu mengharap itu, nyata-nyata ada salah satu orang yang paling besar penyesalannya di akhirat itu koruptor. Kenapa? Dia kumpul uang, ya toh, meninggal, uangnya jatuh pada katakanlah yang dia serahkan di dunia, yang dia serahkan kepada anaknya, anaknya baik, dia bersedekah kiri kanan. Ini di hari kemudian dia akan bilang, saya yang cari duitnya, saya tersiksa. Itu duit dia warisi dari saya, dia mendapat kebaikan. Itu yang paling merugi di akhir. Dia duga. Saya kira itu. Baiklah, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara ini, Pak. Terima kasih atas pelajaran yang begitu berharga. Terima kasih Mbak Arzeti, Mas Adit, juga ibu-ibu majelis taklim. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga perjumpaan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.